Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Jadi ke maning-maning nyong dua cerita, Kang. Yuk ya, sing lagi pada nerokna acara Curanmor. Ke jadi ceritane ana wong sugih-sugih banget. Jangan lu sugih-sugih banget, temenan. Pitet telu, becake loro, kebone ni molas. Waduse pitu, sapine telu, ayame 200. Anake siji jenengane Kijinggot, undangane Kijing. Lagi cita-citane si Kijing gue kan dua anak siji gue mau ya. Jenengane Santo. Santo ge umuran be 4 tahunan. Anak siji sugih, ya jelas anake dieman. Nah anu anak tunggal semata wayang jare monge. Jaluk apa ba dituruti? Winginane jaluk digawekna kandang tara, gawekna. Landing tahun winginane jaluk digawekna kebonan so, gawekna. Apa bae pokoke lah, jaluke pokoke ya sing aneh-aneh kowe mau. Lah titi mangsane lulus TK arep mlebu maring SD kelas 1. Santo kowe njaluk gadiah maring ramane kowe mau. Jajal tiliki hadiah apa yo? Pak. Jaluk hadiah. Hadiah apa? Nyung pengen tukuk motor mabur. Sih, motor mabur kakene dolanan negrang apa kepriwe? Sing bener paring jalu sing aja sing aneh. Lah yo rane ya nyong ngerti pare kage wong sugih. Lah nyong anak tunggal semata wayang nyong jaluk motor mabur ya patut ya. Lulus TK nyong lho, bakar mlebu maring SD. Urut motor mabur ya. Kepriwe iki lho ya? Lah kap sekolah nang ndi jane? Ora nggo sekolah, Pak. Nyong kepen dolanan, Dok. Oh, pengen dolanan, pengen numpak motor mabur. Iya, Pak lah. Ya wis kaya bae, sik wis ora usah nukune motor mabur. Kowe urung umur. Ngesuk minggu maring kana bae kek, tungguin bulung. Tak jujukna kowe muter-muter maring ndi wae tak turuti nyong. Numpak motor mabur. Lah kok barbarane? Ket balak nang maning. Dan tunggu nang dewek. Utu, ngono tunggu bulung. Bapake berarti mangas apa ora? Alae gare kepriwe kowe lha arep ngomong. Dah, kiye Kang, temenan. Minggu mangkat tunggul wulung, numpak bis jurusan jeruk legi. Mudun nang tunggul wulung, langsung nekani pidot. Nyun sewu kaki pidot. Nyung kedua anak pengen jalan-jalan pok motor mabur pribe ge. Oh iya bisa. Kira bayare? Tergantung, Pak. Nang arep dipiloti, nang arep disupiri nyong, sejam 200.000. Terus nak disupiri dewek, sejam 10.000. Weh, itu yang kaca kado temen. 200 maring 10.000. Gelem apa ora? Milih sing dhewe. Ya wis lah nyetak numpak dewek bae lakon madan ngirit lah mangan wake banget kowe kaceke. Dipiloti 200.000 nyupiri dewek 10.000. Nyupiri dewek berarti arep ge. Nyupiri dewek bae lah. Ana syarat te. Syarat e? Pokoknya kok kowe karo anakmu gue yang harus nandubur tak sutirin nanyong kan ngisor nganggo remote. Saraten nang dhuwur kok ora ning ngorong-ngorong, ya. Ora oleh rogeh, tenang bae. Pokoke puter-puter nang nyong ana sejam, ora sejam tak genjrup nang maring ene maning. Dadi ora ning ngorong-ngorong kowe ya, ora oleh rogeh kowe ya. Ora ning ngorong-ngorong, ora oleh rogeh. Janji ngorong-ngorong janji rogeh, ana dendane, Kang. Denda? Denda. Pokoke nganggen jenengan ngantek ngorong-ngorong nang dhuwur, jenengan tek denda 5.000. Tapi yang jenengan nandur orang-orang anteng baik, jenengan terkenai malah duit nanyong Kang. Saya pulih ibu balik duit tembok, saya ngarep ngunyai Pak. Oh, tadi kali gue ya? Iya, jangan langel. Tadi nek nyong kok nandur orang-orang, didenda mang ibu, dan nek nyong nandur anteng, nyong entuk duit pulih ibu gue mau ya? Gue peraturan, Nek. Gelem apa ora? Eh, gelem baik lah, anaknya nyong getroh baik kat wingi. Motor abur sing dike. Lah ya sing dimana lah, ya sing kaya, menggunakannya si jitrok kok ya? Siki apa kok? Ngesuk. Siki nganam lebo lah, suwin. Wah, ini temenan langsung numpak motor mabur, muter-muter tunggu bulung. Wah, ini gaul banget temenan ini. Dasar Kijing gue mandan mangas, sugi-sugi tapi mangas ya gue ya. Pokoknya karpe ya untuk bateri. Jadi kan persyaratannya agar ngorong-ngorong kan didenda 5.000, agar menang bayang-teng-bayang kok nangisor dinaik duit 10.000. Pokoknya diburu gue sih 10.000 nih gue mau. Aja ngasih ngorong-ngorong. Lah, titi mangsane wisana sejam, montor mabure mudun. Wes. Wih, Jan. Rika, Jan sukses banget ge. bagian cair iki artine duit 10.000 iki nang nyong ge. Anu Pak Pilot? Anu Pak Pilot? Ora usah gugup modal 10.000 tok pe gugup. Ora usah kaya kuwi wis trajari kuriku karo nyong lah. Yen jenengan tak nek 10.000 ki jenengan wis ora ngorong-ngorong nang dubur. Anu ki lho Pak Pilot. Apa maning? Nyong jane mor ngorong-ngorong lho Pak, tapi nyong anu mbok didenda 5.000 dadi nyong ora ngorong-ngorong. Ora kan mau ngorong-ngorong. Ngorong-ngorong ya bagian duit 10.000, denda 5.000 lah iya. Iya kok anu kaki pilot. Anu ya nyong anu ya mau arep ngorong-ngorong ya Pak Nek. Lah ngomong apa? Anu ge nyong anaknya tiba mau Pak Pilot. Gesuk kan nang mitranduan ke mau lo atuh jan apa si anak ora ya lot. Oh alah jan. Alara bae ya kadar kacek 5.000 beko diplale kelangan anak jan. Siji-siji ne jeli gak pangel angel je malah jan. Duh, kijing kijing. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.